seorang suami memberat-beratkan dirinya, membebani dirinya untuk mengadakan, untuk memberikan kepada istrinya dengan pemberian yang besar, memberikan mahar dengan mahar yang besar, memberat-beratkan dirinya berlebihan untuk memberikan kepada calon istrinya, karena saking senangnya dia, kemudian dia tidak berpikir berlebih-lebihan dalam memberikan. Dan ketika telah memberikan dengan jumlah yang besar, yang sangat besar, maharnya sangat sangat besar, kemudian ternyata dia dapatkan istrinya itu tidak seperti yang dia inginkan, maka ini akan mempercepat terjadinya perceraian. Maka seorang itu jangan berlebih-lebihan dalam mengadakan acara walimah, dalam mengadakan acara, dalam memberikan mahar, memberikan kepada istrinya. Nah, ini dia memberikan sesuai kemampuannya dan tidak berlebih-lebihan di dalam masalah ini. Dan dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dhaman nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unnatan." Ya. Yang paling barokah, perempuan yang paling besar barokahnya, yang perempuan yang paling berbarokah adalah perempuan yang sedikit pembebanannya. Sedikit kita itu mengeluarkan untuk maharnya, untuk kehidupannya. Nah, ini salah satu sebab. Di antara sebab yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan juga adalah adanya sandiwara-sandiwara, adanya tontonan-tontonan yang menceritakan hubungan sebuah keluarga, yang kemudian oleh seorang perempuan yang akalnya lemah dipraktekkan dalam keluarganya karena menonton sandiwara, atau karena menonton apa sekarang istilahnya sinetron, dipraktekkan itu di dalam rumah tangganya, atau sandiwara-sandiwara tadi mempertunjukkan pertunjukan yang mengisahkan tentang enaknya perempuan yang bisa keluar rumah dengan bebas, yang bisa pergi dengan bebas, sedangkan dirinya melihat setelah membandingkan dengan dirinya, saya selalu di rumah ngurusi anak, masak saja. Itu yang di TV, Masya Allah bisa pergi kemana-mana dengan enak, tidak pernah apa namanya mendapatkan masalah, kemudian dia tertipu dengan semua itu. Nah, ini salah satu juga yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Atau seorang suami melihat di dalam film, di dalam sinetron, perempuan-perempuan yang sangat cantik, mungkin yang lebih cantik dari istrinya. Ada per orang jelek pun bisa dapat perempuan yang cantik, berarti saya juga mungkin bisa dapat yang lebih cantik daripada yang saya punya. Akhirnya dia pun terjatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat wal'iyadzubillah. Ini salah satu sebab. Sebab-sebab ini harus dihindari. Dihindari untuk dikosongkan rumah-rumah itu dari sebab-sebab yang seperti ini. Dikosongkan rumah ini dari majalah-majalah yang memberikan cerita-cerita bohong, memberikan cerita-cerita palsu, memberikan kisah-kisah yang hanya buatan saja. Dikosongkan rumah dari televisi yang menceritakan tontonan-tontonan yang seperti itu, yang mungkin bisa jadi menceritakan tentang jeleknya keluarga seorang muslimah yang berhijab, yang senantiasa dia itu di dalam rumahnya, ditekan di dalam rumahnya, ngurusi anaknya, lahir terus anaknya, digambarkan dengan gambaran yang sangat jelek, atau mungkin digambarkan dengan gambaran yang sangat jelek akibat dari adanya ta'addud, mempunyai istri lebih dari satu, digambarkan dengan gambaran yang jelek, sehingga seorang perempuan atau keluarga akan terpengaruh dengan tontonan-tontonan yang demikian tadi. Ini juga merupakan salah satu sebab-sebab perceraian. Dan juga salah satu sebab perceraian dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan adalah keluarnya istri untuk bekerja di luar rumah. Bekerjanya istri di luar rumah. Ini akan menyebabkan mudahnya terjadi perceraian, karena tentunya dia akan meninggalkan banyak kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Kewajiban untuk melayani suaminya, kewajiban untuk memperhatikan anak-anaknya, memandikan anaknya, ya, memakaikan baju buat anaknya, nah, merapikan rumahnya. Kewajiban-kewajiban ini akan terbengkalai. kalau seorang istri itu bekerja di luar rumah mencari nafkah, padahal yang wajib memberikan nafkah adalah suaminya. Ini juga salah satu sebab, ya, sebab terjadinya perceraian. Kalau sampai istri yang bekerja, kalau istrinya bekerja nanti kebalik, suaminya yang mengurusi urusan rumah, mengurusi anaknya, yang meladeni istrinya makan, minum dan sebagainya. Nah, maka ini salah satu sebab yang bisa menyebabkan terjadinya ini perceraian. Baik, maka perkara-perkara tadi harus dihindari. Dan ketika terjadi perselisihan di antara suami istri, maka jangan terburu-buru seorang itu mengancam istrinya dengan cerai. Jangan terburu-buru seseorang itu menceraikan istrinya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tentang masalah ini, kata beliau, amal wajib indal khuruj minan nikah, fa inna zawja ma'murun ila ra'a min zawjatihi ma yukrah an ya'idha thumma yahjuraha fil madja thumma yadribuha darban ghair mubarrih wa yasbir 'alayha fala yutalliquha faqad tastaqimu haluha wa qad yarzuqu minha awlad yakun fihi khairun katsir fa idza lam yatamakkan min as-sabr jaza lahu an yutalliqaha walakin yajib 'alayha an yutalliqaha li'iddatihin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adapun yang wajib bagi seorang suami ketika ingin keluar dari pernikahan, ketika istrinya berbuat maksiat kepada dirinya dan dia menginginkan akan selesai dari pernikahan, apa yang harus dia lakukan? Dia wajib baginya, diperintahkan baginya untuk apabila dia melihat sesuatu yang dia benci pada istrinya, maka dia wajib untuk menasehatinya. Yang kedua, untuk menghajarnya, menjauhinya, fil madja, di atas kasurnya atau di rumahnya. Yang berikutnya, kalau tidak mempan juga, maka dipukul dengan pukulan yang tidak memberikan cacat, dan sabar terhadap perempuan yang demikian tadi, tak sabar terhadap istrinya untuk terus memperbaikinya dan tidak segera mencerainya. Meskipun langkah-langkah itu sudah dijalani semuanya, maka jangan segera untuk menceraikannya. Nah, kalau dia bisa sabar, maka lebih bagus sabar dengan keadaan istri yang demikian. Selama dia masih seorang muslimah, masih sholat, ya, maka dia sabar untuk terus memperbaikinya. Karena bisa jadi insya Allah keadaannya akan menjadi baik, dan bisa jadi dia akan mendapatkan rizki darinya karena sebab dia mempunyai istri ini. Bisa jadi Allah memberikan rizki kepadanya karena kesabaran dia terhadap istrinya. Dan bisa jadi karena kesabaran terhadap istrinya ini, dia mendapatkan anak-anak yang Allah berikan kebaikan dari anak-anak tadi. Tapi kalau sudah tidak bisa sabar, maka boleh baginya untuk menceraikannya, tetapi wajib baginya untuk menceraikannya pada waktunya. Dan sebelum ini sebetulnya masih ada satu langkah yang harus dijalani oleh seorang suami dan istri ketika mendapatkan perselisihan di antara keduanya, disebutkan dalam surat An-Nisa yang kita baca tadi pada ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan apabila kalian takut perselisihan ini akan terus berlanjut, sudah sabar tetapi takut perselisihan ini akan terus berlanjut dan akan menyebabkan di antara keduanya tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuskan, datangkan seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri. Ingat, di sini menggunakan lafaz apa? Hakim. Bukan sembarangan orang yang diambil untuk menyelesaikan, tetapi mencari orang yang terbaik di antara keluarga suami dan mencari orang yang terbaik yang paling saleh di antara keluarga istri yang akan menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Bukan sembarangan orang yang hanya akan membela pihak-pihaknya yang dia senangi, tetapi orang yang akan berbuat adil dalam menyelesaikan permasalahan suami istri tersebut. Kemudian in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, jika keduanya menginginkan kebaikan, menginginkan islah, maka Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui dan mengetahui segala yang nampak dan segala yang tidak nampak. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan setelah menasehati, tidak mempan menghajarnya, tidak mempan boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak membuat cacat, terutama tidak boleh memukul wajah, ataupun kalau bukan wajah boleh, tetapi tidak boleh sampai cacat. Kemudian kalau tidak bisa, maka sebaiknya sabar. Kalau belum berubah, seorang suami ini sabar. Nah, karena bisa jadi di balik kejelekan istri ini ada kebaikan yang dia tidak ketahui. Tidak semua keinginan yang dia inginkan itu pasti baik akibatnya. Oleh karena itu jangan dia memaksakan diri untuk mengikuti keinginannya, karena belum tentu keinginan yang dia lakukan ini baik akibatnya. Maka bersabar dengan terus menasihati, ini akan lebih baik. Dia akan mendapatkan pahala dari bersabarnya tadi, dan insya Allah Allah akan merubah keadaannya. Kalau terus berlangsung dan tidak mungkin dan sangat kecil, sulit untuk bisa terjadi kembali seperti dahulu, penuh dengan kasih sayang seperti dahulu, penuh dengan cinta seperti dahulu, tidak mungkin akan terjadi, sangat kecil, sehingga takut seorang suami akan justru akan berbuat zalim kepada istrinya dan istri akan berbuat zalim kepada suaminya. Atau apabila tidak terwujud maksud-maksud daripada disyariatkannya pernikahan, maka boleh diselesaikan dengan tahapan yang berikutnya, mengutus seorang keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri untuk menyelesaikan permasalahannya, tetapi mencari orang yang paling baik dari orang-orang yang ada. Kalau ini tidak mungkin juga, baru langkah yang terakhir, yaitu boleh seorang itu untuk menceraikan istrinya dan boleh seorang istri untuk minta dicerai oleh suaminya. Nah, tetapi ini pun perlu diperhatikan bahwa perceraian itu tidak bukan sesuatu yang tidak ada aturan. Tidak ketika ingin mencerai terus dia sampaikan lafaz cerai. Ketika saat dia ingin cerai, dia langsung sampaikan lafaz cerai. Tetapi ingat firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Talaq, di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, surat At-Talaq ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai nabi, khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hukumnya ini umum kepada semuanya, kepada umatnya, jika engkau ingin menceraikan istrinya, fatalliquhunna li'iddatihin, maka ceraikanlah dia dengan menghadapi iddahnya. Wa'ahsu al-iddah, dan hitunglah iddahnya. Artinya tidak boleh sembarangan orang mencerai tidak melihat keadaan istrinya. Maka di sini diterangkan oleh para ulama bahwa cerai itu ada dua. Cerai yang sesuai dengan ayat ini untuk menceraikan istrinya dalam menghadapi iddahnya adalah, yang dimaksud di sini adalah cerai yang dikatakan dengan cerai yang sunnah. Menceraikan istrinya dengan cerai yang sunnah, yaitu menceraikan istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Istrinya dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Ini apa namanya? Cerai yang sunnah. Cerai yang disyariatkan di dalam ayat ini, ketika ingin mencerai istrinya, maka dia menunggu saat sampai istrinya dalam keadaan suci dan tidak disetubuhinya. Ini cerai yang sunnah yang seperti ini. Dan apabila tidak seperti ini, misalnya mencerai istrinya dalam keadaan dia sedang haid, tidak dalam keadaan suci, ini bukan cerai yang sunnah, ini cerai yang bid'ah. Atau dia itu menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya itu baru disetubuhi setelah sucinya dia, maka ini juga cerai yang bid'ah. Karena bisa jadi ketika disetubuhi ini kemudian ada janinnya. Maka di sini seorang suami tidak sembarangan menceraikan istrinya terjatuh, karena bisa terjatuh pada cerai yang bid'ah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwa beliau, kata beliau, fa idza talaqaha fil haidi aw talaqaha ba'da an wata'aha wa qabla an yatabayyana hamluha fa hadha at-talaq muharram wa yusamma talaqul bid'ah wa huwa muharram wa huwa haramun bil kitabi wa sunnati wal ijma'i. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan jika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan dia sedang haid atau dalam keadaan dia sedang suci tapi baru disetubuhinya, yang kemungkinan di dalam perutnya ada janin, di dalam rahimnya ada janin dari hasil hubungan tadi, maka perceraian yang dilakukan dengan cara tadi, yaitu menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau setelah dia mensetubuhinya dan belum jelas, dan setelah sucinya dia belum jelas apakah hamil apa tidak hamil, dalam keadaan seperti ini, maka cerainya ini adalah cerai yang bid'ah. Cerai menceraikan istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan baru suci tapi baru disetubuhi setelah sucinya, tidak jelas sedang hamil atau tidak hamil. Kalau sudah hamil jelas tidak apa-apa. Ini juga perlu dipahami, karena sebagian orang menganggap sesuatu yang terlarang menceraikan istri dalam keadaan hamil. Justru ini diperbolehkan. Menceraikan istri dalam keadaan hamil ini yang bukan cerai yang bid'ah. Yang bid'ah itu ketika istri sedang haid atau tidak sedang, sudah suci tapi baru setubuhi, sehingga tidak jelas apakah sedang hamil atau tidak hamil. Kalau jelas-jelas sudah hamil dia tahu, maka tidak apa-apa dia menceraikannya, karena ini iddahnya jelas. Kalau demikian iddahnya akan menjadi jelas. Maka cerai yang seperti ini, ketika seorang perempuan sedang, seorang istri sedang haid atau baru saja suci dan disetubuhinya, cerainya adalah, perceraian ini adalah apa? Cerai ini adalah cerai yang bid'ah, dan ini haram. Haram hukumnya seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Haram, maka harus perhatian. Jangan buru-buru. Ketika marah lafaznya cerai dan cerai, terjatuh pada cerai yang bid'ah. Nah, maka ahlu sunnah wal jamaah pada khususnya harus Allah orang yang tahu-tahu masalah ini, karena ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang menyukai sunnah, yang mengikuti sunnah, tidak mengikuti yang bid'ah. Dan ini adalah cerai yang bid'ah. Meskipun cerai yang bid'ah ini terjadi, artinya kalau orang itu mencerai dalam keadaan istrinya haid, ya itu terjadi cerai itu, tetapi dia terjatuh kepada yang haram, dia terjatuh kepada perkara yang haram, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ini hukumnya haram sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma' para ulama. Nah, maka hal ini perlu diketahui, bahwa ketika seorang suami menceraikan istrinya harus melihat keadaan istrinya, jangan asal lafaz cerai keluar dari mulutnya. Dan juga perlu diketahui, ketika seorang suami sudah menceraikan dengan cerai yang sunnah, dalam cerai yang sunnah yang dia baru mencerai sekali, yang masih boleh untuk apa? Masih boleh untuk rujuk. Masih boleh untuk rujuk, maka tidak boleh baginya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 1 ini, tidak boleh baginya, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Dalam keadaan dia mencerai istrinya dengan cerai yang masih boleh kembali dia, maka tidak boleh baginya untuk mengeluarkan istri-istrinya dari rumahnya, karena perceraian dia adalah perceraian yang masih boleh dia kembali dengan tanpa menikah lagi dan tanpa dengan mahar lagi, masih boleh rujuk. Maka di sini tidak boleh dia mengeluarkan istrinya dari rumahnya, dan kewajiban-kewajiban dia masih diberikan kepada istrinya. Dan tidak boleh juga bagi seorang istri ketika dicerai terus dia pergi dari rumah suaminya. Tidak boleh diusir dari rumahnya karena dia masih punya kewajiban memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Dan tidak boleh seorang istri pergi dari rumahnya karena dia juga masih mempunyai kewajiban-kewajiban kepada suaminya. Kecuali kalau perempuan-perempuan ini, istri-istri ini melakukan perbuatan fahisyah yang mubayyinah, melakukan perbuatan yang kemungkaran yang jelas, yang memaksa suaminya harus mengeluarkan dari rumahnya, yang kalau istri ini tidak dikeluarkan dari rumahnya akan membahayakan bagi jiwanya, membahayakan bagi jiwa anak-anaknya, maka yang saat seperti ini baru diperbolehkan. Nah, namun asalnya tidak boleh. Ketika baru mencerai tidak boleh terus istrinya diusir dari rumahnya, atau perempuan ini keluar dari rumahnya, tidak diperbolehkan. Wa tilka hududullah, dan ini adalah batas-batas hukum Allah. Ini batas-batas hukum Allah, tidak boleh seorang itu melanggarnya. Tidak boleh seorang itu mempermainkan batas-batas hukum Allah Ta'ala. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batas, tidak mau mengikuti batas-batas aturan-aturan Allah Ta'ala, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya, karena dia terjatuh kepada apa yang Allah haramkan. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Dia tidak tahu, bisa jadi Allah akan memberikan sesuatu yang ajaib sehingga istrinya setelah diceraikan itu ternyata masih bisa untuk dirujuk. Mas, dia kemudian kepengen rujuk kepada istrinya, masih bisa seperti itu. Sehingga dia jangan terburu-buru mengusir istrinya, tidak diperbolehkan untuk mengusir istrinya dari rumah kalau dia masih dalam batas-batas baru dicerai dengan cerai yang masih bisa untuk kembali. Nah, maka ini mudah-mudahan bisa menjadikan rambu-rambu bagi ikhwah semuanya, bagi kita semuanya dalam berumah tangga, mengetahui bagaimana aturan-aturan Allah Ta'ala, bagaimana hukum-hukum Allah Ta'ala dalam masalah ini. Dan ingat bahwasanya pernikahan ini adalah ikatan yang sangat mulia. Tidak ada ikatan yang lebih mulia daripada pernikahan ini, karena akan menyebabkan berbagai macam urusan yang lainnya, menjadi adanya nasab, menjadi adanya saling mewarisi, menjadi adanya saling menjadi mahram yang tadinya bukan mahram. Maka sebab apa yang terjadi setelah pernikahan ini mempunyai urutan-urutan yang sangat besar, maka tidak boleh seorang itu mempermainkan pernikahan, mempermainkan hidup dalam rumah tangga, berbuat zalim kepada istrinya, seorang istri berbuat zalim kepada suaminya, tidak ridho kepada suaminya, tidak ridho kepada istrinya, berbuat perbuatan yang sampai suami tidak ridho kepada istrinya, maka harus hati-hati di sini. Atau sedikit-sedikit melafazkan lafaz cerai, anak saya khawatir seorang yang senantiasa mengancam istrinya dengan cerai, dia telah istihza dengan hukum Allah Ta'ala, mempermainkan, main-main dengan ayat Allah, main-main dengan hukum Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala telah menjelaskan rambu-rambunya. Ketika ada perselisihan, maka ada tahapan-tahapan, ada marhalah-marhalah yang harus dia lampaui. Maka untuk menutup apa yang kita sampaikan, kita ingatkan kepada para suami hadis Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, yang berusaha untuk memberikan nafkah dengan secukupnya kepada keluarganya, memperhatikan ketentraman keluarganya, kedamaian keluarganya, memperhatikan istrinya, memperhatikan anaknya, qawam ala nisa, meluruskan istrinya ketika salah, meluruskan istrinya ketika berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada dirinya, dan tidak berbuat zalim kepada istrinya. Dan kepada para istri kita ingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat zawjuha anha radin dakhalal jannah. Siapapun perempuan yang meninggal dunia, seorang muslimah yang meninggal dunia, istri yang muslimah yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya itu ridho, ketika dia meninggal dunia suaminya itu ridho kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Nah, wallahu taala a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.